Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Golongan ketiga, ahli Quran terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya Qurannya bukan sekedar hadir dalam jiwanya, tapi sabiqum bil khairat. Sabiq itu mengejar sesuatu dengan cepat. Makanya ada sibak, balapan dalam bahasa Arab itu disebut dengan sibak, balapan. Ya, Rossi membalap misalnya kan dengan motor 46-nya, tiba-tiba di tikungan dipepet oleh misalnya Marquez, ya kena. Dia balapan dengan bayangannya sendiri. Jadi dulu Marquez itu waktu kecilnya itu favoritnya Rossi itu. Rossi jadi pelajari sampai dewasanya kemampuannya setara bahkan melebihi idolanya. Ya jadi sekarang Rossi seakan-akan balapan dengan bayangannya. Itu Marquez di belakang. Lorenzo agak naik dikit lah ya. Tapi saya enggak pernah nonton. Saya cuma baca aja kisah sedikit. Sibak dalam bahasa Arab. Ya. Bismillah. Misal itu sibak. Nah, orang yang berlomba dalam kebaikan istabiq. Kalau jamak fastabaqu. Kalau jamak disebut perintah istabiqu. Kebaikannya disebut khair. Jamaknya disebut dengan khairat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148 paling kanan sebelah atas. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang punya kecenderungan beramal beda-beda. Ada yang ahli tahajud belum jadi ahli puasa. Ada yang senang puasa sunnah belum bisa konsisten tahajud. Ada yang belum konsisten puasa tahajud dia senang berinfak. Tapi poinnya adalah kata Quran silahkan lomba-lomba dalam kebaikan. Yang ini menyusul yang lain, yang ini balap yang lain, balap. Dia berusaha. Kalau ada orang ke masjid misalnya saat azan, Anda besoknya sebelum azan ke masjid. Dia sebelum azan ke masjid, Anda sebelum waktu sholat ke masjid. Ayo lomba, lomba, lomba. Namanya fastabiqul khairat. Nah, lihat baik-baik. Kalau Anda sudah jadi ahli Quran, Anda tidak akan pernah berkeinginan didahului oleh orang-orang lain dalam kebaikan. Kata Quran, golongan ketiga ini bukan hanya hafal Quran, tapi sabiqum bil khairati biiznillah. Dia akan kejar setiap kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu azan berkumandang, orang ke masjid, dia sebelum azan sudah ada di masjid. Begitu orang tahajud misalnya jam 3, dia setengah 3 sudah siap-siap untuk tahajud. Begitu ada orang mengulang Quran sehari cuma 5 juz, dia 15 juz dia kejar untuk diulang. Terus sabiqum bil khairat biiznillah. Ini yang kita harapkan. Golongan ketiga. Yang terbaik. Nah, sekarang setelah kita ketahui ada 3 golongan ini, kita tidak ingin bagian 1 dan 2, kita ingin yang ketiga. Posisi kita sudah diketahui antara 1 dan 2, bagaimana cara kita mengejar sampai dapat yang ketiga ini. Ini inti poinnya. Dari sini kita akan mulai secara serius karena waktu kita sangat terbatas. Ya, tolong fokus baik-baik teman-teman sekalian karena kita punya satu bagian lagi yang belum juga kita bahas insyaallah. Sampai jam berapa malam ini? Baik, insyaallah. Saya 9 selesai, antum mau jam sampai jam 11 boleh. Ya, sampai besok juga di sini insyaallah. Baik, saya dengar ada yang mau nginap bahkan di sini ya, datang dari awal. Betul ada yang mau nginap. Nanti yang dari daerah coba didata ya, pelan-pelan supaya nanti kita bisa berikan kebutuhannya lebih baik insyaallah. Baik. Satu. Pertama, kita hapus dulu. Ya, baik. Pelan-pelan sebentar. Karena tidak mudah menemukan hamba yang mau menghapus. Bismillah. Ya. Baik. Sudah? Tahan baik-baik. Satu, kita akan mulai teman-teman sekalian. Pindah ke sini. Quran, surah ke sini dulu. Ya. 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Setiap yang sudah saya terangkan, saya checklist ya. Kemudian nanti saya hapus. Baik, ahli Quran ada berapa golongan? 3. Yang pertama siapa? Zalim. Kedua? Oke, hemat. Yang ketiga? Baik, yang terbaik. Anda mau jadi yang mana? Baik, Anda mau jadi nomor berapa? 3. Baik, alhamdulillah. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda mau jadi yang ketiga, nanti ada 2 tambahan lagi. Tadi yang pertama, sifat Anda akan mengejar kebaikan. Makanya Anda yang akan jadi orang terbaik dalam mengejar amal saleh. Nanti lain waktu, kalau lebih dalam di hari Quran, saya kisahkan bagaimana ahli Quran di masa Nabi. Oke? Selanjutnya, paket tambahannya ada 2 lagi. 2 lagi, ya. Itu ada di Quran surah ke-17, ayat 82. Ini tidak saya kotaki dulu untuk memberikan tambahan. Wa nuzzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan dari Al-Quran itu, akan ada yang menjadi syifa. Syifa. Bukan hanya obat, bukan hanya penyembuh. Tapi 2 hal. Satu adalah penyembuh dari segala penyakit hati. Maaf, kegelisahan, iri hati, dengki, cemburu, hal yang membuat hati gelisah. Tobatnya syifa. Di penyakit dibagi dua. Ada penyakit fisik namanya daun, obatnya dawa. Ada penyakit hati namanya maradun, obatnya syifa. Fi qulubihim maradun, Quran surah 2 ayat 10. Fazadahumullahu maradah. Jadi kalau Anda mau mencari penyakit iri hati, penyakit dengki, penyakit cemburu, penyakit gelisah, tidak tenang macam-macam, tobatnya ada di Quran. Walaupun dengan membaca akan ada ketenangan. Ibu kalau sedang gelisah, Bu ya, saya sarankan daripada banyak hal yang tidak tepat dikerjakan, ambil air wudu, menghadap ke kiblat, buka mushaf, baca Quran. Saat Anda baca Quran, walaupun solusi belum datang, minimal hati tentram. Daripada mengeluh. Dan tidak usah bikin status, karena mengungkap dengan status itu membuka persoalan yang harusnya ditutup. Akhirnya ketika masalah selesai, yang dibuka belum selesai. Kenapa aku begini? Wah, Masya Allah. Tiba-tiba turun persoalan. Emang kenapa begitu? Wah, luar biasa. Gak beres-beres. Ya, ambil mushaf. Baca, baca, baca. Nah, ahli Quran, kalau sudah jadi ahli Quran, ketika ada sesuatu yang menggelisahkan, Allah tutup pintu kegelisahannya. Insya Allah selesai. Insya Allah selesai. Insya Allah tenang. Otomatis mutar otaknya, mutar Qurannya dalam jiwanya. Dua, warahmah. Rahmatun, rahmat. Quran turun sebagai rahmat. Tadi diantara makna rahmat adalah ada solusi dalam berbagai masalah hidup. Quran surah kedua ayat 155. Paling kiri sebelah atas. Setiap kita punya masalah kita harus sabar. Cara sabarnya ayat 156-nya. Ketika Anda sabar, diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan solusi. Ayat 157-nya. Ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ketika rahmat diberikan, wa ula'ika humul muhtadun. Kami berikan petunjuk untuk menyelesaikan semua masalah-masalah hidupnya. Apa masalahnya? Minal khauf, maaf, gelisah. Wal ju' lapar. Wa naqsi minal amwal, harta kurang. Wal anfus, maaf, masalah sakit. Sampai ada yang meninggal. Wa thamarat, bisnis dikerjai oleh orang lain. Kerja keras dampas orang. Maaf, orang-orang ini kalau jadi ahli Quran, Allah entaskan segala hal yang tersulit dalam hidupnya itu. Makanya demi Allah saya katakan, orang jauh dari Allah saja dapat rizki. Apalagi dekat dengan Allah. Apalagi jadi dikhususkan Allah. Bebas Pak. Nanti kita akan lihat. Sekarang kalau Anda tanyakan kenapa ahli Quran dia tidak mendapatkan yang dijanjikan. Boleh jadi cara menghafalnya salah yang pernah dia kerjakan. Ini. Sedangkan orang zalim. Wala yazidu zalimina illa khasara. Orang zalim tidak dapat apa-apa kecuali rugi saja.